فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله تعالى. الله سبحانه وتعالى menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 untuk kita melakukan puasa di bulan Ramadan, demikian juga menyempurnakan selama satu bulan penuh. Kemudian setelah itu Allah sebenarnya telah mensyariatkan kepada kita untuk bertakbir kepada Allah sebenarnya ta'ala, demikian juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan syahrul ramadhan alladzi unzila bihil qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al yusra wa la yuridu bikum al usra walitukmilu al iddata walitukabbirullaha. Kemudian Allah sebutkan wala lakum tashkurun. Allah sebutkan dalam Al-Quran di ayat tersebut, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudalinas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk bagi kita semua di dalam kehidupan kita, mengarungi kehidupan di dunia ini, dunia yang sementara, yang kemudian kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawabkan amalan-amalan kita. Kemudian Allah menyebutkan walitukmilul iddata, untuk kemudian kita menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Demikian kemudian Allah menyebutkan walitukabbirullah ala ma hadakum, dan untuk kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian Allah sebutkan wala alakum tashkurun, sebagai menukasir mana adalah yang demikian itu kemudian kalian menjadi orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan untuk kita melakukan puasa Ramadan, menyempurnakan satu bulan penuh, kemudian setelah itu kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih di dalam tafsir beliau Al-Qur'an Al-Azim, beliau sebutkan inda qouli ta'ala, ketika Allah menyebutkan walitukabbirullah ala ma hadakum, untuk kalian bertakbir terhadap hidayah yang Allah berikan pada kalian, yakni walitadkurullah ba'da iqdha' ibadatikum, untuk kalian beribadah, untuk kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala setelah selesai ba'da iqdha', setelah selesai dari ibadah-ibadah kalian. Setelah kita selesai melakukan puasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan membalasnya langsung. Untuk kemudian kita bertakbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kalian menyelesaikan ibadah-ibadah kalian. Kemudian beliau mengatakan rahmat taala, wa qala taala, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat yang lain ketika Allah menyebutkan orang-orang yang dia itu melakukan manasik haji, ibadah yang mulia, dengan mengeluarkan harta yang dia miliki, demikian juga kekuatan yang dia miliki untuk kemudian melakukan ibadah haji. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah juga, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra, dan apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, yakni manasik haji, maka untuk kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra, sebagaimana kalian berzikir yakni mengingat bapak-bapak kalian, bahkan lebih dari itu sekalipun para ulama, kadzikrikum abaakum, yakni seperti kalian ketika dalam keadaan masih bayi, kama qala sobi, sebagaimana ucapan anak yang masih kecil ketika dia belajar untuk berbicara, maka dia memanggil bapak dia, demikian juga ibu dia, abi-abi atau umi-umi, atau abah atau umah, sebagaimana anak-anak kecil yang kita miliki ketika dia baru bisa berbicara, berusaha untuk menyebut bapak-bapak dia, demikian juga ibu-ibu dia, demikian juga. Maka kita lebih dari itu, orang yang melakukan manasik untuk kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana anak kecil ketika baru berusaha untuk belajar berbicara, berusaha terus, au asadatiqo, atau lebih dari itu. Maka di sini subhanallah Allah Subhanahu wa taala, setelah seseorang menyelesaikan ibadah haji untuk kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dari itu. Kemudian beliau juga mengatakan Imam Ibnu Katsir wa taala, kama qala taala, demikian juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika seorang selesai melakukan ibadah salat Jumat, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sudah diselesaikan salat, ini salat Jumat, fantashiru fil ardi, maka hendaknya kalian menyebar di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Kemudian Allah sebutkan wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kalian, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah yang banyak, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka demikian ayat tersebut menyebutkan semuanya, bahwa setelah selesai seseorang melakukan ibadah, baik itu puasa bulan Ramadan ataupun bahkan ibadah haji, demikian juga melakukan sholat Jumat untuk kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah besar, alangkah mulia keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita selesai melakukan ibadah puasa satu bulan, maka Allah mensyariatkan kita walitukabbirullah, untuk kalian membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahi hamd. Demikian juga bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar demikian, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menasihatkan pada seseorang sebagaimana dalam hadis yang dibawa oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Busair radhiyallahu anhu. Bahkan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menutup buku beliau syarah terhadap Arba'in An-Nawawiyah, yaitu Al-Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, ketika beliau menjelaskan hadis di dalam Arba'in An-Nawawiyah, kemudian beliau tambahkan di 8 hadis menjadi 50, kemudian beliau mengakhiri dengan hadis tersebut. Maka waktu disebutkan oleh Abdurrahman bin Busyr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna saraya Islam qad kathura alayya, sesungguhnya syariat Islam telah banyak atasku, atas kami semua, dari sholat, demikian juga zakat, demikian juga puasa dan yang lainnya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fababun natamasaku bihi jami. Yakni fababun jami natamasaku bihi. Maka tunjukkanlah kepada kami suatu pintu yang menyeluruh, yang kemudian kami berpegang dengan pintu tersebut. Yakni berikanlah kepada kami suatu wasiat yang kami berpegang padanya. Kami memegang dengannya sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Terus menerus senantiasa lisanmu, lidahmu dalam keadaan basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulia nasihat Nabi SAW untuk kita senantiasa berzikir sampai lisan kita basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau menutup buku beliau mulia, buku yang paling sahih yang dibuat oleh manusia, Al-Jami' Al-Sahih Al-Mukhtasar Al-Musnad. Sebab di situ beliau mengakhiri dengan suatu hadis. Walaupun di situ ada hadis-hadis yang lain tapi tidak memenuhi syarat beliau, maka beliau pilih dengan hadis yang mulia. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau sebutkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan habibatan inda Rahman, sakinatan fil mizan, khafifatan ala lisan. Dua kalimat yang dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berat di timbangan amalan kita semua dan mudah untuk kita ucapkan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Maka hendaknya kita terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu adalah ibadah yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan nasihat kepada sahabat yang masih muda waktu itu, keponakan beliau, Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang kita semua insyaallah menghafalnya atau mengetahuinya. Ketika beliau mengatakan kepada Abdul bin Abbas, ya bulam ini wa'alimuka kalimatin ihfadin la yafadka. Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajari kalian, mengajari engkau dengan suatu kalimat yang sangat penting. Ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Yafadka, nisya Allah akan menjaga engkau. Kemudian Nabi mengatakan, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala ketika engkau dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingat engkau ketika engkau dalam keadaan sulit, ketika engkau dalam keadaan terhimpit dengan kesulitan kehidupan dunia yang sebenarnya tidak ada apa-apanya dari kesulitan yang ada di negeri akhirat. Maka waktu itu Nabi memberikan nasihat kepada kita semua, kepada sahabat tersebut, demikian juga kepada kita semua, untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengingat kita ketika kita dalam keadaan sulit. Sebagian mengatakan ketika tidak ada bahu untuk kemudian bersandar, maka disitulah ada tempat sujud untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat ketika dalam keadaan lapang, Allah akan mengingat kita ketika dalam keadaan sulit. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali belum menyebutkan ucapan seorang salafus saleh, Adhab bin Qais rahimahullah taala, beliau mengatakan ketika menyebutkan kisah Nabi Yunus alaihissalam, beliau mengatakan, ta'arif ilallahi birrahai. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala ketika engkau dalam keadaan lapang, ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengingat engkau ketika dalam keadaan sulit. Karena Yunus alaihissalam adalah Nabi Yunus alaihissalam, karena minat dzakirin, beliau termasuk orang yang paling banyak, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada makna ibadul khut, ketika Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau kemudian marah kepada kaum yang tidak menerima dakwah beliau, kemudian beliau pun pergi sampai kemudian masuk di dalam perut ikan paus, di dalam laut yang sangat dalam, di keadaan sangat gelap, di gelapnya malam waktu itu. Terus menerus beliau dalam keadaan seperti itu pun berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Yunus adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selamatkan beliau. Maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, walaula annahu kana minal musabbihin lala fisafi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah sebutkan, kalaulah tidak Yunus alaihissalam termasuk orang yang banyak bertasbih kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebutkan, lala fisafihi, niscaya dia akan tinggal di dalam perut ikan paus tersebut, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Ketika orang dalam keadaan mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan waktu demikian jauh, demikian jauh. Kalau tidak Nabi Yunus termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terus menerus dia di dalam perut ikan tersebut sampai nanti hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian utama keadaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dalam kesulitan. Berbeda dengan keadaan Firaun. maka dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan dia tenggelam di dalam lautan, dia mengatakan amantu, aku beriman sebagaimana orang-orang Bani Israel beriman padanya, tapi tidak bermanfaat. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, al-ana waqad asaita qabla wa kunta minal mufsidin, sekarang kau baru beriman dan kau sebelumnya termasuk orang yang banyak melakukan kemaksiatan, melakukan kerusakan, tidak bermanfaat keimanan dia waktu itu dalam keadaan sakaratul maut. Maka di sini menunjukkan pentingnya seorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini bahwa dari Ibnu Majah radhiyallahu taala, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha ila dzikrullah wa mawalah au aliman au muta'aliman, hadis oleh Syekh Al-Albani radhiyallahu taala. Dunia itu adalah mal'unah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, rendah kehidupan dunia tersebut, dan dilaknat apa yang di dalamnya illa dzikrullah, kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang semisal zikir, demikian juga orang punya ilmu, demikian juga orang yang belajar terhadap ilmu agama. Maka demikian menunjukkan keutamaan seseorang yang dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang sangat banyak berkaitan dengan ketentuan masalah zikir sangat banyak. Oleh karena itu sebagian mereka salafus salaf beliau mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk alama nahnu fihi la jaladuna bisuyuf." Kalau Allah para raja, demikian juga anak-anak raja, mereka mengetahui apa yang dalam di dalam diri kami, diri kita, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la jaladuna bisuyuf, bisa mereka akan memerangi kami, memerangi kita dengan pedang-pedang mereka. Karena adanya keutamaan berzikir dalam keadaan tenang di dalam kehidupan dunia tersebut. Dan cukup baik kita apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati itu tenang di kehidupan dunia ini. Itulah dari janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala beliau mengatakan, masakinu ahli dunia kharaju minha wa la ya'lamu ma ahsanu fiha. Orang-orang yang tinggal di dunia, mereka keluar dari dunia tidak mengetahui apa yang paling nikmat dari kehidupan dunia. Kila lalu dikatakan kepada beliau, apa itu yang paling nikmat? Ma'rifatullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga selain zikir ucapan, untuk seorang juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir itu seorang bisa terjauh dari kemaksiatan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Sehingga orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, ketika setan menguasai dia dengan suatu kemaksiatan, kita ingat apa yang Nabi sebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis mutawatir aleh, kisah tiga orang ketika mereka masuk dalam gua kemudian tertutup, kemudian di antara mereka menyebutkan amalan mereka. Di antara mereka ada yang dia itu mau berzina. Kemudian perempuan tersebut mengatakan, "Ya Abdullah, itaqillah wa yahma Allah. Takutlah engkau pada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dia pun ingat dan meninggalkan kemaksiatan tersebut. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang bertakwa, idza massahum ta'ifun, ketika dikuasai dia dengan kemaksiatan, tazakkaru, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera yakin, segera sadar dia, segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tazakkaru, dia pun ingat, fa idza hum mubsirun, maka dia pun dalam keadaan melihat, dalam keadaan tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang selalu ingat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.